Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencerca zairatil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Mencerca. Adapun la'ana Allah, kalau Allah melaknat, ini jauh dari rahmat Allah SWT. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang laknat, ini artinya mencerca, memberikan cercaan terhadap para wanita-wanita yang berziarah di kuburan-kuburan. Wal muttaqidina 'alaiha al-masajid, dan Allah SWT mencerca terhadap orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, tempat peribadatan. Wasyuruja, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencerca terhadap orang-orang yang menyalakan lampu di kuburan-kuburan. Dikeluarkan oleh Al-Sunan, Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Qala syarah rahmahullah ta'ala asyarah al-jamari, dalam kitab global di dalam hadis tersebut, yul'inu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis salasata asnafin minan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, mencaci di dalam hadis ini terhadap tiga golongan manusia. Wahum, di antaranya al-ula yang pertama, an-nisa ullati yazurnal qubur, wanita-wanita yang menjadi kubur. Wadzalika lima bihinna min al-dhafil mu'addi ila ja'zihinna. Wanat bihinna wa nihayatihinna wa niyahatihinna alal mayyit. Karena para wanita nanti yang menziarahi kuburan-kuburan, maka wanita yang tersebut adalah kaum yang lemah hatinya, sehingga dengan lemah hatinya tersebut akan mengakibatkan merintih di sisi kuburan, mengingat kembali sehingga merintih, menangis. Dan dan juga di sana mereng-mereng para wanita-wanita. Bayangkan misalnya seorang wanita datang ke kuburan anaknya, tentunya dia akan mengenang anaknya di masa-masa melahirkan, di masa-masa mengasuh, menyusui, terlebih-lebih anak yang hanya satu-satunya itu kemudian meninggal, betapa sedihnya mengenang kembali dan meratapinya. Alal mayyit, berkata-kata yang mengandung protes terhadap keputusan Allah SWT. Sehingga ini sebagai sabdul dzari'ah, perkara-perkara yang dilakukan untuk apa? Agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Ya, wanita tidak semuanya seperti itu. Iya, betul. Namun secara ke mayoritas wanita hatinya lemah. Dan keterkaitan wanita dengan si mayit tentunya berbeda apa yang dirasakan dengan laki-laki. Dan perasaan wanita sungguh lebih dalam, lebih sensitif daripada laki-laki. Sehingga wanita-wanita kalau sudah terjatuh ke dalam niahan meratapi mayit, menghujat takdir Allah SWT, tidak terima dengan takdir Allah SWT, ini masuk ke dalam keharaman. Dan ini telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW tatkala mendapati seorang wanita yang menangisi anaknya di sisi kuburan anak tersebut. Dan keadaan yang seperti ini benar-benar susah untuk bisa menahan sabar, terlebih-lebih hati wanita adalah lemah. Sehingga sebagian para ulama untuk tidak menganjurkan para wanita-wanita berziarah kubur, di sebagian pendapat yang lain daripada para ulama membolehkan berziarah kubur sebatas mengingat kematian, mengingat kematian. Tidaklah manusia kecuali akan mengalami hal yang sama sebagaimana orang-orang yang terdahulu, dari orang-orang yang telah terdahulu dilahirkan kemudian telah terdahulu dimatikan. Asalnya wal muttakhidina mawadhi'al ibadati 'ala qubur. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencerca terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat beribadah, membaca yasin, membaca Al-Quran, membaca dikir-dikir, membaca sholawat-sholawat, maka ini semuanya tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan amalan-amalan tersebut justru dimotivasi untuk dilakukan di rumah-rumah. Wala taj'al buyutakum qubura, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah di rumah tersebut tidak pernah dibaca Al-Qur'an, tidak pernah untuk beribadah, berzikir. Ini mengandung arti bahwasanya kuburan ini tidak pantas untuk dijadikan tempat peribadatan. Jangan malah terbalik. Kekuburan khusyuk, semangat membaca Al-Qur'an, berzikir. Setelah di rumah loyo, tidak pernah dipegang untuk ibadah. Maka yang seperti ini terbalik. Li'anna dhalika yu'addi ila ta'zimiha wa bitali ila ibadatiha. Karena menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat beribadah, ini akan menjurus mengibatkan seseorang untuk mengagungkan kuburan tersebut, yang selanjutnya dia akhirnya beribadah kepada penghuni kuburan tersebut. Karena dia memandang kuburan tersebut adalah kuburan yang mulia, tentunya penghuni kuburannya atau si mayit yang ada di dalamnya adalah orang mulia, sehingga mulailah dia meminta kepada mayit-mayit tersebut untuk apa? Dijadikan sebagai wasilah, meminta syafaat, meminta rezeki, meminta kesehatan, meminta keperluan dan hajat. Maka ini semua pada hakikatnya dia mengibadahi para penghuni kuburan tersebut. Dan tidaklah pantas doa-doa yang dia tujukan kecuali hanya untuk Allah SWT saja. Karena mereka adalah si mayit, sudah terputus dari alam dunia. Di alam barzah mereka, para si mayit ini sudah sibuk dengan tanggung jawab amalannya masing-masing. Dan masing-masing para mayit mereka tentunya akan mendapatkan balasan. Kalau baik di dunia berarti mendapatkan nikmat kubur, tidak sempat lagi berhubungan dengan orang-orang yang ada di dunia. Begitu juga kalau si mayit ternyata orang yang tidak baik, orang yang jelek, orang yang fajir, dosa, mereka juga disibukkan dengan mendapatkan siksa-siksa kubur. Tidak sempat mereka bisa berhubungan dengan orang-orang yang ada di dunia. Sebagaimana manusia yang ada di dunia tidak bisa berkomunikasi dengan bayi-bayi yang ada di perut-perut ibunya. Alamnya lain. Bayi tidak bisa mohon kepada orang yang ada di dunia. Orang-orang yang telah terlahir di dunia tidak bisa mohon kepada bayi-bayi yang masih ada di dalam kandungan. As-salisa wal musta'inina asyruja 'alaiha lima fi dzalika min idwa'atil mal biduni fa'idatin. Golongan yang ketiga yang dicerca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyalakan lampu-lampu di atas kuburan. Buat apa kuburan ditaruh lampu? Orangnya saja tidak, di timbun tanah. Kalau dia bermaksud agar menerangi kuburan orang yang ada di dalamnya, maka sungguh ini siapapun tidak akan menerima dengan akal yang sehat. Karena kuburan, alam kubur ini akan terang atau gelap, ini sesuai dengan amalnya. Kalau si mayat itu dulunya seorang yang fakir, seorang yang jahat, pendosa, maka kuburannya akan gelap, walaupun di atas kuburan tersebut dinyalakan listrik yang sangat terang, tidak berpengaruh sedikit pun. Bahkan dengan menyalakan lampu-lampu yang terang tersebut, memfitnah manusia yang masih hidup, menyangka bahwasanya kuburan tersebut adalah kuburan yang mulia, kuburan yang pantas untuk diagungkan dan diminta-minta, sehingga mengibatkan manusia itu apa? Terseret kepada peribadatan terhadap para kuburan-kuburan. Dan menyalakan lampu-lampu di atas kuburan ini akan menghilangkan, menghambur-hamburkan harta tanpa faedah. Terlebih-lebih dibangun bangunan sedemikian rupa, menghabiskan dana sekian juga, maka sungguh ini adalah perbuatan yang tabdzir, mubadzir, dan memfitnah manusia untuk mengagungkan kuburan yang dibangun tersebut. Kuburannya isi ngomong dulu misalnya, ini orangnya dahulu misalnya. Padahal dahulunya apa? Seorang dukun, orang sihir, tidak tahu riwayatnya. Namun karena kuburnya dibuat sedemikian rupa, diagungkan, orang terfitnah sehingga mengunjungi kuburan tersebut dengan merendahkan diri, bahkan meminta-minta. Wali annahu yu'adi ila ta'zimiha al-musyabaha li ta'zim ashabil asnam lil asnam. Dan dengan menyalakan lampu-lampu di kuburan, ini akan mengakibatkan kuburan-kuburan tersebut diagungkan. Sebagaimana kebiasaan para penyembah-penyembah berhala, patung-patung memuliakan berhala-berhala tersebut. Patung dimuliakan, kasih lampu, ditempatkan di tempat yang indah dan mulia, karena dia hanya sebuah patung. Wala'alla bihadal hadis mau'idatun wa dhikra liman yabanuna al-masajid ala kuburi salihin wa su'amahi wa yu'azimunaha. وَيَخْشَعُونَ عِنْدَهَا مَا لَا يَخْشَعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan bisa jadi di dalam hadis ini ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang suka membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburannya orang-orang saleh, atau membangun kuburan-kuburannya para tokoh-tokoh pembesar-pembesar dari kalangan manusia, dan mereka mengagungkan tokoh-tokoh dan orang-orang saleh tersebut, dan mereka khusyuk hatinya tatkala mendatangi kuburan-kuburan tersebut, yang dia tidak bisa khusyuk kalau di masjid. Masjid biasa saja. Tapi kalau begitu masuk kuburan, sudah hatinya apa munduk-munduk. Berdoa di kuburan biasa, berdoa di masjid biasa saja. Begitu berdoa di sini kuburan, merasa kalau apa doanya ini didengar, akan dikabulkan, maka sungguh ini adalah keyakinan-keyakinan yang menggeser, meninggalkan keyakinan kepada Allah SWT menuju keyakinan kepada para penghuni kubur. Wa hadza min a'dhamil munkarat, dan ini adalah sebesar-besar kemungkaran. Bal minal kabair alladzi tajibu izalatuha izalatuha, bahkan ini adalah dosa-dosa besar yang wajib untuk dihilangkan. Kama wada'ahu hadzal hadis, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis ini. Wali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'anu illa ala kabiratin, dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencerca suatu kaum kecuali kaum tersebut melakukan dosa-dosa besar. Dan kaum muslimin, kebanyakan kita kalau ditanya tentang dosa-dosa besar langsung apa? Langsung di benaknya minum khamar, membunuh, berzina. Betul, itu memang apa? Itu dosa-dosa besar. Tapi tidak terbayangkan kalau dia berziarah kubur, doa di situ, kemudian meminta-minta dengan penghuni kubur, tidak merasa itu adalah dosa besar. Padahal dosanya itu lebih besar daripada para pelaku maksiat. Dia masuk ke dalam dosa kesyirikan. Sedangkan dosa kesyirikan itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang dilakukan dalam rangka kemaksiatan. Sedangkan dirinya meyakini bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah SWT. Kainilah fitnah kuburan. Dia merasa beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT di sisi kuburan, ternyata pada hakikatnya dia berbuat kesyirikan. Maka ini orang-orang yang tertipu maghrurun di sisi Allah SWT, di sisi manusia. Kala syarih rahimahullah al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Arwah yang pertama, jawazu la'nul fusaki ala sabil umum, bolehnya mencerca mencaci orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak dengan cara keumuman, yaitu tidak menyebut person-person bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah melaknat orang-orang yang membangun masjid-masjid di atas kuburan. Siapa saja tidak menentukan, menyebutkan person-personnya. Maka ini boleh, dalam rangka sebagai tambih, sebagai peringatan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bukan perbuatan baik. As-saniyah tahrimu ziyaratul qubur lin nisa. Faedah yang kedua, haramnya wanita-wanita berziarah di kuburan-kuburan. Bagaimana yang telah disebutkan tentang keadaan para wanita pada keumumannya. Asalnya tahrim ittikhadil al-masajid wa syus ala al-kubur. Yang ketiga, haramnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat peribadatan. Dan haramnya meletakkan lampu-lampu di atas kuburan-kuburan. Al-Rabiyah min maqasidi syari'ati syaddu kullu ma yu'addi ila syirki. Kaidah yang keempat, tujuan-tujuan syariat di dalam hadis tersebut adalah termasuk dari tujuan syariat untuk menghalangi untuk meredam setiap perbuatan-perbuatan yang akan menjurus kepada kesyirikan. Memang wanita-wanita berziarah kubur itu tidak bisa dikatakan sebagai perbuat kesyirikan, bukan. Cuma sebagai penghantar. Kalau wanita ini terus menerus kuburan, menangis, merintih, nyaha, merata, maka akan memfitnah orang lain itu apa? Untuk mengagungkan kuburan. Bahkan terjatuh ke dalam meminta kepada si penghuni kuburan. Maka perbuatan-perbuatan ini akan menyebabkan timbul adanya perbuatan kesyirikan. Al-khamisah tahrimu idha'atil mal biduni fa'idatin. Faedah yang kelima, haramnya membuang-buang harta tanpa fa'idah. Dan ini secara umum, apa saja, bentuk apa saja harta, menggabur-gaburkan harta tanpa faedah ini haram. Bukan hanya meletakkan lampu-lampu saja di kuburan-kuburan, namun ini lebih khusus lagi. Karena dengan meletakkan lampu-lampu di kuburan akan menggiring manusia untuk mengagungkan kuburan-kuburan tersebut. Ini lebih berbahaya. Perbuatannya bukan hanya sekedar menghambur-hamburkan uang tanpa faedah, bahkan akan mengundang kemandorotan yang besar. Wakala syairul rahmatullah ta'ala menasabkan hadis riba kuali tauhid. Kesuaian hadis ini terhadap tauhid. Haitsu nahya sallallahu alaihi wasallam anil ghulu fil quburi bibina'il masajidi 'alaiha wa is'ani syurut 'alaiha wa dzalika li'annahu yu'adu ila ta'dhimi ashabiha wa yasiruha awsanan tu'badu bita'dhim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari sikap berlebihan terhadap kuburan-kuburan. Yaitu dengan apa? Bersikap berlebihan. Yaitu dengan membangun kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat peribadatan dan dengan menyalakan lampu-lampu di atas kuburan-kuburan tersebut. Dan perbuatan ini akan mengakibatkan diagungkannya para penghuni kuburan tersebut, sedangkan pengagungan ini termasuk ibadah, sehingga secara tidak sadar mereka menjadikan penghuni kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain Allah SWT dengan cara takzim, yaitu mengagungkan para penghuni kuburan-kuburan tersebut. Padahal justru yang kita perintahkan kepada kita adalah mengagungkan Allah SWT, bukan mengagungkan para penghuni kuburan. Allah SWT dilalaikan begitu saja, sedangkan Allah SWT Zat yang Maha Agung, yang berhak untuk diagungkan. Mulahadah sebagai perhatian al-alif yang pertama, al-illatu bin nahyi an ittikhadhi masajid wa syurut ala kubur ma yatarattabu ala dzalika min ta'zimi ashabil kubur wa laysa li ajli najasatil kubur. Alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat peribadatan, dan melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang meletakkan lampu-lampu di atas kuburan yang akan mengakibatkan diagungkannya para penghuni kuburan, inilah hakikat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dari larangan tersebut. Bukan larangan ini karena apa? Karena kuburan itu tempat najis, bukan. Kamu gak boleh beribadah di kuburan karena kuburan najis. Siapa yang bilang? Kuburan itu tidak najis. Bangkai manusia itu suci, tidak najis. Manusia itu suci di waktu hidup dan matinya. Semua bangkai najis, cuma di sana ada perkecualian. Di antaranya adalah bangkai manusia dan bangkai ikan. Sehingga ikan walaupun jadi bangkai bisa dimakan, bisa dimanfaatkan dan tidak najis. Begitu juga bangkai manusia tidak najis. Bagaimana kalau orang-orang bangga, orang-orang kafir najisnya itu adalah najis secara i'tikad saja, najis keyakinannya, karena dia berkeyakinan kafir ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, bukan najis secara fisiknya. Sehingga apa? Kita salaman dengan orang-orang kafir tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Karena secara jasadnya suci. Yang najis adalah keyakinannya. Salah sebagian kaum muslimin memahami yang dari yang demikian. Baik, yang kedua, ajam'u baina hadzal hadis wa baina qawlihi sallallahu alaihi wasallam kuntum qad nadaina hajakum an ziyaratul qubur alla tazuruha inna hadis sabab khasun linahin nisa wal hadisul akhar amun wal khas muqaddamun alal am. Yang kedua, sebagai perhatian untuk menggabungkan, memahami dua hadis yang seolah-olah bertentangan, ya kan? Yaitu hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk atau bahkan menyuruh, menganjurkan untuk menziarahi kubur. Kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala tazuruha. Sekarang ziarahlah kalian ke kuburan. Yang diperintahkan siapa? Umum kaum muslimin, ya. Umum, secara umum muslim. Sedangkan hadis ini, yaitu Rasulullah SAW mencerca terhadap wanita-wanita yang berziarah kubur dan melarang wanita-wanita berziarah kubur, ini adalah hadis yang khusus. Hadis yang khusus. Kalau tadi hadis umum, siapa saja silakan ziarah kubur. Sedangkan hadis ini adalah hadis yang khusus, yaitu Rasulullah SAW melarang wanita berziarah kubur. Sehingga memahaminya apa? Al-khas muqaddamun al-am. Hadis-hadis yang khusus ini didahulukan daripada yang umum. Jadi apa? Jadi memahaminya, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berziarah kubur kecuali para wanita, karena wanita khusus. Ini memahami hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai bimbingan para ulama hadis hadis, sehingga seolah-olah bertentangan, ternyata enggak bertentangan. Sehingga di dalam memahami hadis-hadis ini tidak sembarangan, namun dengan kaidah-kaidah pemahaman hadis yang ditulis oleh para ulama hadis. Kalau tidak ada kaidahnya, soal apa? Hadis satu dengan yang lain saling bertentangan. Kalau bertentangan berarti apa? Satunya benar, satunya salah. Sehingga mengingkari sebagian hadis, membenarkan sebagian hadis yang lain, ini terjatuh ke dalam kesalahan. Padahal semuanya bisa dikompromikan dan bisa dipadukan, tanpa harus meninggalkan hadis satu dengan yang lainnya. dari selesainya di pembacaan hadis yang ini yang terakhir, maka selesai pula bab maja'a minal qulubi kubur sholihin yasiruha ausan tu'badu min dunillah. Kemudian insyaallah akan kita baca pada bab yang lain, maja'a bi himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam janibat tauhid wa syaddihi kullat tariqin yusiru ila syirki. Bismillah. Barakallahu bikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana menggali kubur ya harus atau makan wabil bagaimana kuburan makan dan minum juga mereka menggali sampai sekarang ini saya belum pernah menemukan hadis-hadis yang melarang makan minum di kuburan. Biasanya tuh keluarga mayat mengalahkan makan minuman untuk penggali lubang, Pak. Itu hukumnya apa? Ya itu termasuk juga Pak hal-hal yang mendukung, ya kan? Sekarang misalnya orang lapar suruh gali kuburan, mau nggak? Sudah nggak dikasih uang, nggak bisa dimakan, lapar lah. Sedangkan menggali kuburan termasuk diperintahkan, berarti memberikan makan termasuk apa? Kalau yang mendukung itu ditegakkannya syariat. Wallahualam. Insyaallah nanti kalau kita dapatkan perkara ini yang khusus, insyaallah kita akan nanti sampaikannya. Khusus makan dan minum di dalam kuburan. Yang ada rincian, maka bisa nanti ditemukan. Atau mungkin ada yang pernah dapat larangan makan minum di kuburan. Bukan makannya Pak, dari yang kena musibah ini memberikan makan itu. Oke, bukan ya? Makannya yang kita nilai, yang kita tanyakan. Kalau tadi yang ditanyakan makannya. Oke, ya? Oke. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yang makanannya. Keluarga si mayat mengantarkan makan minum sedangkan untuk memperkuat stamina orang-orang yang menggali kubur. Gimana enggak? Boleh, Pak. Boleh. Bukan niyah ya, Pak. Bukan. Niyah itu kata-kata yang mengandung tidak terima dengan takdir Allah. Kowe kok mati tole, dosamu apa? Salah. Padahal orang meninggal itu tidak apa? Tidak berkaitan dengan dosa dan tidak. Orang mati itu sudah kepastian. Orang baik bisa meninggal, orang buruk bisa meninggal. Tidak ada kaitannya. Seolah-olah apa? Tidak terima dengan takdir Allah. Namanya niyahah.